Sayang, sayang, aku lagi di hotel karena ayah aku lagi di Jakarta. Tapi aku beda kamar sama ayah tuh, aku sendiri kan tuh. Kamu di mana? Kamu masih main? Astagfirullah, di jam berapa balik ya sayang? Ya udah iya aku tungguin. Iya nanti kabarin aku ya kalau udah balik. Ya sayang, hati-hati, love you.